Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita manfaatkan waktu kita menjelang buka sampai menjelang buka nanti. Pada sore hari ini atau siang hari ini kita akan mencoba menyegarkan kembali beberapa petunjuk dari agama kita, bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah diambil dari Quran surat Ar-Rum 21, yang biasanya kalau di Indonesia terjemahnya suka dicetak di kartu undangan itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada kata-kata litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, ya, supaya kalian memperoleh sakinah, tenteram, tenang, damai, itu sakinah. Dan kemudian, dan dijadikan di antara kamu mawaddata wa rahmah, terjalin cinta dan kasih. Maka lahirlah sakinah mawaddah wa rahmah. Ada ayat lain yang juga menggambarkan tentang keluarga yang baik, indikator sebuah keluarga yang baik, yaitu antara lain yang dikemas di dalam dua buah doa. Doa pertama adalah doa Ibadur Rahman yang terdapat di dalam surat Al-Furqan. Sudah hafal doanya, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dua kalimat yang merupakan indikator keluarga baik di sana. Qurrata ayun, sosok pribadi yang menyenangkan, mengesankan, membahagiakan. Dan kemudian imaman lil muttaqin, artinya menjadi pelopor ketakwaan, mempunyai semangat kompetitif untuk menjadi manusia yang takwa kepada Allah. Itu dalam surat Al-Burqan, doa Ibadur Rahman. Dan satu lagi di dalam surat Al-Mu'minun juga dikemas dalam doa, yaitu mengenai tempat tinggal. Doanya adalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tuhan, jadikan tempat tinggalku tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan. Nah, doa itu pun baik sekali, jadikan doa rutin kita supaya tempat tinggal kita menjadi tempat tinggal yang syarat dengan penuh dengan keberkahan. Nah, kalau tiga itu terpenuhi, yaitu Ar-Rum 21, kemudian doa Ibadur Rahman dan doa tempat tinggal, ini yang sering kemudian diberikan pernyataan baiti jannati, rumahku adalah sorga duniaku. Nah, itu bukan Quran, bukan hadis, tapi gambaran dalam kata-kata hikmah bahasa Arab saja. Baiti jannati, rumahku adalah sorga duniaku. Mengenai sakinah mawaddah warahmah dalam Islam, sebuah keluarga atau seseorang dalam berumah tangga bisa memperoleh sakinah mawaddah warahmah antara pria dengan wanita itu kalau diproses melalui sebuah proses yang disebut nikah, pernikahan. Jadi kalau tanpa nikah tidak akan melahirkan sakinah mawaddah warahmah. Kalaupun ada mawaddah warahmah, ya semu artinya nilainya itu. Jadi harus diproses melalui sebuah pernikahan. Makanya dalam Islam, nikah itu ditempatkan sebagai sesuatu yang suci, yang mulia dan agung. Nikah itu adalah sebagai penyelamat iman. Dan Islam sendiri mengajarkan bahwa nikah itu sebagai hal yang penting. Orang Islam tidak boleh membenci pernikahan, apalagi sampai membuat organisasi gerakan anti nikah cabang LA umpamanya saja, itu tidak boleh. Jadi harus tidak boleh membenci pernikahan. Ada tiga orang sahabat yang melihat betapa Nabi itu ibadahnya rajin, menolong manusia rajin, berjuang juga paling depan, kemudian dosa gak pernah dilakukan. Jadi tiga sahabat ini bertekad, yang pertama saya mau sholat teruslah supaya memperbanyak pahala, yang satu lagi mau puasa terus, puasa tiada hari tanpa puasa, dan yang ketiga saya tidak akan punya istri lah, takut terganggu ibadah saya, biar semua waktu untuk ibadah, gak ngurusin orang. Nah, informasi ini sampai kepada Nabi. Nah, Nabi memberikan komentar, beliau menyatakan, saya ini sholat pada saat memang mesti sholat. Saya juga berhenti sholat kalau memang tidak, bukan waktu sholat. Saya saum dan saya buka saum, saya tidak saum pada saat memang tidak waktunya untuk saum. Dan saya ini punya istri, saya nikah. Nah, beliau menyatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Bahkan hadis lain bukan raghiba'an, tapi wa man lam ya'mal bi sunnati, artinya barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Agama kita mengajarkan juga nikah itu sebetulnya juga sunnah para nabi dan rasul Allah yang terdahulu. Jadi para nabi rasul Allah itu juga nikah. Mungkin nabi yang tidak nikah itu satu, Nabi Yahya yang karena dibunuh kan masih muda, kemudian Nabi Isa. Terakhir beredar buku Nabi Isa katanya pernah nikah, tapi nggak tahu dari mana rujukannya. Biar beredarnya, biar laku aja bukunya, bikinnya aneh-aneh itu. Kalau Nabi Sulaiman kan nikah istrinya, Nabi Daud ratusan itu istrinya itu, ratusan kali itu. Bagi seorang muslim, karena nikah itu sunnah rasul, jadi melaksanakannya menjadi ibadah. Jadi ibadah, karena ibadah, nikah itu harus dilakukan juga dengan ikhlas. Maka tidak boleh ada paksaan dalam nikah itu sebetulnya. Jadi nikah itu harus dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Ada peringatan dari Nabi kepada mereka yang mau menikah tidak ada ikhlas, beliau menyatakan, barang siapa yang nikah semata-mata karena mengharapkan harta, sewaktu-waktu harta itu akan haram bagi dirinya. Dan barang siapa yang nikah semata-mata karena mengharapkan rupa, kecantikan atau kegantengan semata, sewaktu-waktu kecantikan dan kegantengan itu pun akan haram pula bagi dirinya. Lahirlah yang disebut rindu tapi gemes. Gemas tapi rindu gitu. Sayang sampai istri pikir, ya Allah sombongnya, mentang-mentang cantik gitu. Sebetulnya cinta sama suami, tapi jengkel ini, sombongnya mentang-mentang kaya begitu. Jadi nikahlah karena Allah. Ya kalau nikah karena Allah, segala-galanya akan didapatkan. Kemudian agama Islam juga mengajarkan permudah nikah, persulit talak. Kalau berpikir 10 kali tentang nikah, kalau talak berpikirnya 10.000 kali. Nah, banyak yang nikah berpikir panjang, tapi talak tidak berpikir. Enggak dipikirkan. Jadi berpikir, ada tentu saja proses, walaupun mempermudah nikah, bukan tanpa proses. Saat ketemu terus jadi aja begitu. Jadi ada sebuah proses, proses yang sangat diajarkan oleh agama, pertama harus tahu. Jadi ada seorang sahabat mau nikah, ditanya oleh Nabi, saya dengar kamu mau nikah, betul dari Rasulullah, dapat orang mana? Disebutkanlah, tapi bukan LA memang. Ada satu tempat lah di sekitar Madinah itu. Kok kamu dapat orang sana, kapan tahu? Ya ini ayah aja yang beritahu ya Rasul. Kamu sendiri sudah tahu calon istrimu? Belum. Nah gimana? Kata Nabi. Maka bersabdalah beliau, barang siapa yang mau menikah, fal yanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Hendaklah dia tahu dululah apa yang menjadi daya tarik bagi dirinya untuk menikahinya. Jadi harus tahu. Nah, tahu apanya ini? Nabi menyodorkan minimal 4 hal. Pertama, agama. Agama, karena tidak boleh nikah campur agama, beda agama itu. Yang kedua, tentu agama itu meliputi akhlak. Ya, dia satu agama, tapi moralnya rusak, umumnya saja. Nah, ini adalah agama akhlak, bagaimana. Kemudian yang kedua, nasab. Nasab itu keturunan. Supaya jangan sampai terjadi nikah, tahu-tahu masih mahram. Pas mau nikah, loh, Bapak kamu kok sama dengan bapak saya? Ternyata ibunya yang beda, yang satu simpan, yang satu terang-terangan. Nah, jangan sampai begitu. Atau pas nikah kayak di Lampung gitu, nikah ayah dengan anak pula. Di Cianjur sampai melahirkan, Pak. Sampai melahirkan itu baru ketahuan bahwa itu adalah anak kandungnya. Makanya kalau di Indonesia suka ada laporan RT/RW dulu, ada surat yang harus diisi dulu. Atau mungkin nasab ini penting kalau-kalau ridho, masa sesusu kan enggak boleh. Kalau seorang anak kurang dari 2 tahun oleh ibu disusukan, maka anak itu haram nikah dengan putra ibu atau dengan ibu kalau seorang ibu sudah jadi janda umpamanya. Itu namanya anak sesusu dan saudara sesusu. Tapi kalau sama-sama bayinya itu umpamanya minum susu cap bendera, itu saudara sesapi, tentu tidak haram. Lu pernah ada pertanyaan di rumah sakit, rupanya sering itu ibu-ibu yang banyak air susunya, bayinya meninggal. Ada bayi yang ibunya meninggal, nah, disumbangkan air susunya itu dari ibu itu kepada bayi yang ibunya meninggal dunia. Timbul reaksi, ini gimana kepada bayi sulama? Ya boleh aja, gak apa-apa, tapi harus dicatat. Anak ini, putra ini disusukan oleh ibu ini, harus dicatat begitu. Tapi Pak katanya gak langsung itu pakai plastik. Ya gak apa-apa, bukan saudara seplastik, itu saudara susu-susu. Karena yang diminumnya kan susu bukan plastik. Memang masalah susu-susu ini begitu besar pengaruhnya, lebih besar pengaruhnya daripada sumbangan darah. Jadi kalau seorang mendapatkan infus darah katakanlah setengah liter gitu, tidak haram nikah ya. Investor. Tapi kalau air susu baru 3-5 kali sedotan aja begitu, nah itu menjadi saudara sesusu. Kalau sekali lagi bayi anak yang diberi air susu itu kurang dari 2 tahun. Kalau sudah 70 tahun, 30 tahun enggak itu. Ini adalah ar-ridho, jadi masalah nasab. Nasab ini sering penting juga untuk mengenal karakter. Karena kadang-kadang karakter seseorang dipengaruhi juga oleh latar belakang budaya. Latar belakang budayanya kalau di Indonesia, orang yang asalnya Tapanuli Selatan mungkin akan lain dengan orang yang asalnya Cianjur Selatan. Kalau sama-sama orang Selatan, tapi lainlah karakternya itu. Menyesuaikan orang Tegal dengan Jogja sudah beda. Orang Solo dengan orang mana lagi dengan Jawa Timur. Nah, karakter untuk menyesuaikan nafkah nanti bagaimana menyikapinya ini. Nah setelah itu kemudian boleh mengetahui tentang rupa. Nah, cuma ada rambu-rambu. Rambu-rambunya itu kan ada. Pertama, tidak boleh sekamar berduaan. Ya, baik kamar besar apalagi kamar kecil bau. Kemudian tidak boleh pergi jauh berduaan, harus disertai mahram. Ya sekarang ini kalau pergi kan rame-rame juga di pesawat banyak orang juga. Nah, ini kayak di padang pasir berdua gitu pergi berdua. Nah itu tidak boleh, harus ada yang lain. Kemudian harus mampu mengendalikan penglihatan, jadi tidak bebas, tidak semua boleh dilihat, gitu, hanya terbatas sekali. Tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat membangkitkan birahi mengarah kepada zina, wala taqrabu zina. Itu namanya rambu-rambunya. Tapi sekadar silaturahim, mengenal karakter, mengenal keluarga, tanya bagaimana kehidupan dan lain-lain, tentu Islam mentolerir. Nah, kembali kepada juga niat, ini niatnya baik atau tidak baik. Baik, selanjutnya kemudian kekayaan. Tidak salah kalau mengetahui kekayaan calon besan begitu, tapi untuk bukan akan membedakan yang kaya dengan miskin, yang kaya lebih mulia, tidak, hanya sekadar mengetahui aja. Jadi tidak salah kalau seorang ayah bertanya, itu calon mertuamu itu apa kerjanya? Pertamina, Pak, di mana? Bagian pemasaran. Kalau sore-sore minyak. Ya Pertamina juga itu kan. Cuma tidak usah pakai proyek gitu. Tidak usah ada usulan proyek, pakai tender dan lain-lain. Saya kuat memikul aja kalau itu. Nah, sudah itu, kalau sudah semenuhnya, tidak boleh ada tambahan kriteria. Nah, ini yang salah yang disebut khurafa bid'ah. Pamannya saja. Sebentar, itu calon istrimu lahirnya hari apa? Kamu hari apa? Saya kan Rabu. Istrimu Kamis. Oh, jangan, terlalu dekat itu. Iya, kalau Rabu dan Kamis memang dekat itu harinya berturut-turut itu. Jadi gimana? Rabu itu jangan dapat hari Kamis, harus dapat hari Sabtu. Kenapa Rabu itu dewanya musang, sedangkan Sabtu dewanya ayam? Habislah ayam itu oleh musang itu disatukan. Bagaimana bisa cocok? Lahirnya, kemudian bintangnya dicocokkan, kemudian hari pernikahannya juga diatur ada tanggal sial, tanggal baik, tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi setiap saat boleh bawa bulan Ramadan, tidak ada yang nikah, yaitu karena soal teknis saja, karena kan tidak boleh berbuat hubungan di siang hari Ramadan. Itu saja. Tapi sebetulnya tidak haram nikah bulan Ramadan juga, kalau akadnya sah. Dalam ibadah haji tidak boleh ketika berihram, tidak boleh nikah, tidak boleh wali nikah, tidak boleh jadi saksi nikah. Ya sempat juga enggak lagi berihram, sudah talbiyah aja sudah habis itu. Waktu enggak sempat di mana. Jadi boleh setiap saat. Kalau ada seorang keluarga umpamanya di kita menikah, tetapi dia tidak boleh lebih dari tanggal 5, tanggal 2 atau tanggal 3. Yaitu pertimbangannya teknis saja, supaya amplopnya agak tebal, pegawai-pegawai baru gajian gitu, itu bisnis jadinya. Enggak apa-apa itu. Tapi bukan soal nasib sial dan lain-lain. Nah, itu kemudian selanjutnya kalau sudah pertimbangan ada yang diajarkan oleh agama ini sangat penting berlaku bagi kita sebagai orang tua, bagi yang muda yang akan nikah, ataupun juga nasihat kita kepada orang lain yang mau nikah, yaitu begini. Islam mengajarkan nikah yang ideal itu adalah nikah yang memberikan kebahagiaan kepada yang bersangkutan dan memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibu yang bersangkutan. Itu ideal. Jadi yang bahagia itu bukan yang nikah saja, ayah, ibu, nenek, kakek bahagia, bangga gitu. Jangan sampai anaknya bahagia dinikahkan, tapi ibunya pingsan. Mama kenapa pingsan, mama? Itu suamimu itu preman yang mukulin mama di pasar. Itu kan enggak musyawarah itu. Tahu-tahu jeger nih. Lo salah sasaran. Nah, tempat ditanya, kenapa mama pingsan? Kamu enggak tahu ya, itu pacar mama. Kan ada salah rebutan dengan ibu. Jadi harus, malah harus bangga. Orang tua ditanya, Pak, ini mantu bapak ya? Oh iya, mantu saya ini, lulusan pesantren kilat. Oh, pesantren kilat ya. Di konjen ya. Lumayan. Jadi bangga. Jangan sampai orang tua ditanya itu malah, ini mantu bapak? Takdir. Takdir lah, tahu gini sih, di Ragunan juga banyak. Astagfirullahaladzim, ini kan keterlaluan. Masa disamakan dengan penghuni tetap Ragunan. Nah, jadi harus bangga. Ini kelihatannya sederhana, Pak. Tapi saya berhadapan dengan sekian ratus kasus, apa yang saya tulis pada tentang keluar rumahku surgaku, kemudian tak goyah, itu kumpulan kasus-kasus yang konsultasi kepada saya yang semula saya muat di Sabili dan di majalah DPU DT, kemudian saya kemas menjadi sebuah tulisan, jadi ya jadi bawa ke sini bukunya. Jadi baca kasus ini, kasus terutama antara ibu dengan anak. Tidak sedikit anak nikah malah dikutuk oleh ibunya, kan menderita betul, sampai keluar ucapan dari seorang ibu, sudahlah pilih dia atau pilih mama, kalau pilih dia putus hubungan dengan mama, haram menerima hukum waris sampai mati. Nah, ini kan bukan solusi, ini bikin sengsara bersama. Itu emangnya kalau anak menderita seorang ibu bahagia? Enggak. Kalau anak menderita itu fitrah, itu ibu itu lebih sengsara, itu pura-pura lah kalau enggak sengsara. Pasti anak menderita, anak sakit ibu bapak itu ikut sakit loh. Nah, kalau bapak dan ibu sakit, memang anak belum tentu ikut sakit itu. Kalau ibu itu ikut sakit pasti, ikut menderita. Kalau anak bahagia itu ibu bapak itu ikut bahagia. Itu sudah fitrah begitu. Oh, sudah fitrah begitu. Apalagi kalau kita merujuk kepada ajaran agama ya. Jadi harus ada solusi. Solusinya apa? Ya musyawarah. Jangan ada arogansi anak dan otoriter orang tua. Arogansi anak, mentang-mentang sekolah tinggi, mentang-mentang usaha sendiri, mentang-mentang dilihat anak bapaknya kurang pintar, kurang gaul, kemudian tidak ada usaha untuk ikhtiar bermusyawarah. Tetap harus dilakukan musyawarah. Seorang ayah juga mentang-mentang punya pengalaman dan punya otoritas untuk menentukan, tidak. Yang nikah ini anak, harus begitu. Jadi musyawarah. Kalau agak ada kesepakatan, coba musyawarahlah. Bapaknya mengemukakan, "Nek, kamu, saya ini punya pengalaman. Kamu kalau punya istri jangan kayak papa. Pokoknya mamamu itu bosan." "Nah, Allah, bosan-bosan anak 12, Pak." Jadi harus musyawarah lah. Musyawarah, kalau musyawarah belum bisa menyelesaikan, ya tentu saja dengan objektif melakukan penilaian, kalau perlu ada studi banding, begitu silakan. Nah, pendeknya optimalkan nalar, pertimbangan maslahat madarat menurut pertimbangan otak, akal. Referensi utama tentu agama harus tadi, ketentuan agama harus, tidak ada musyawarah kalau beda agama. Setelah itu istikharah, anaknya istikharah pilihan. Ini bagi yang belum atau untuk anak ya. Bapak yang sudah jangan istikharah lagi, sudah. Sudah takdir itu. Jadi ya, istikharah salat ulang-ulang istikharah kalau perlu bapak pilih mantu, istikharah berkali-kali. Karena begini, kadang-kadang kita menilai seseorang itu baik padahal ternyata tidak baik. Kadang-kadang kita menilai sesuatu baik padahal tidak baik, menilai tidak baik jadi baik, bisa itu. Indra kita kan terbatas. Ada sesuatu yang sering-sering disembunyikan lah, ini namanya juga manusia. Ya, karena lagi perlu kan dilihatkan yang baik terus. Makanya perlu ada mencari apa yang disebut sinyal-sinyal ilahi, begitu melalui pendekatan spiritual. Istikharah, boleh siang, boleh pagi, boleh malam istikharah. Dua rakaat salatnya pertama kuliah, yang kedua qul huwallahu ahad. Setelah istikharah berkali-kali, setelah istikharah berdoa. Doanya boleh baca doa yang asli bahasa Arab, boleh dengan kesimpulan aja. Intinya kan minta pilihan, "Ya Allah, saya bermaksud mau menikahkan anak saya bernama ini dengan Anu binti Anu." Kalau anak kita pria kan nikah dengan wanita binti Anu, cukup sekian. Atau kalau yang bersangkutan, "Saya bermaksud mau menikah dengan Anu binti Anu." Cukup sekian aja, jangan diteruskan, "Ia memang asalnya dari Indonesia tapi sudah lama di LA. Menurut informasi sih dia asalnya dari Jawa Tengah tapi lama juga di Medan. Itu yang di sini tengahnya memang di luar kota. Kalau ke konsulat jarang datang. Yang suka baju hitam kadang-kadang putih itu Tuhan." "Alah, enggak usah sampai detail begitu. Malaikat juga tahu lah. Asal sebut aja Anu binti Anu, enggak bakalan keliru dengan orang mana-mana." Jadi sudah istikharah, apa yang ditunggu? Ya ditunggu tentang hati saja. Kalau tambah yakin berarti baik, tambah ragu berarti kurang baik. Itu saja sederhana. Kalau umpamanya saja tahu-tahu ketahuan, ada ketahuan tentang kelemahannya, itu kan isyarat dari Allah diperlihatkan. Tahu-tahu semakin diperlihatkan, ternyata keluarga unggulan, ternyata ininya baik-baik, itu pertanda. Jangan menunggu mimpi. Di kita sering ada yang menunggu mimpi. Setelah istikharah mimpinya memikul apa, pikulan kerupuk yang besar itu kayak di Jawa itu. Wah, ini temen-temen banyak beban, bebannya kerupuk kayak berapa? Ya, $100 bisa berapa? Nah, itu jangan percaya, itu kebetulan aja. Jangan percaya kepada mimpi. Memang ada mimpi yang benar lah, mimpi yang kayak anak kecil kalau mimpi pipis basah betul kalau anak kecil itu. Setelah istikharah, coba musyawarah lagi. Ternyata enggak ada kesepakatan. Kalau secara agama benar, menurut hadis harus anak yang mengambil keputusan. Jadi ayah yang arif, seorang ibu yang arif akan, "Ya, sebetulnya papa sama mama enggak setuju. Pilihanmu itu tidak maksimal. Papa sebetulnya punya yang punya nilai lebih tinggi. Tapi karena kamu sudah istikharah, kamu sudah mencintai dia, dia juga mencintai kamu, sekurang-kurangnya menurut kamu, ya papa walaupun tidak setuju, ya kamu tawakal aja kepada Allah. Mudah-mudahan pilihan papa salah, pendapat mama salah." Itu yang arif. Untuk sampai ke kesimpulan itu ternyata tidak mudah. Macam-macam, berapa puluh kali saya dilibatkan untuk menjadi penengah begitu, menenangkan. Ada yang bisa selesai, ada juga ya sudah nikah aja pakai walinya, wali yang lain aja. Ada yang begitu, silakan aja nikah, mama gak mau datang. Ada yang begitu, macam-macam itu. Karena kita lihat ini gak bisa dipisahkan lagi anak itu. Nah, kecuali kalau memang saya menghadapi kasus seorang yang tetapkan beda agama, saya katakan gak boleh. Ya bilang, "Saya gak bisa, gak boleh ini kan suaminya non-muslim." Saya katakan, "Anda mau masuk Islam gak?" Dia bilang, "Oh, gak mau." Saya katakan, "Wah, ini kalau orang sudah berani terang-terangan begitu kan artinya gak bisa kompromi ini. Hanya mukjizat saja yang bisa mengislamkan." Nah, saya bilang, "Ibu, bapak bisa keluar dulu. Saya mau bicara dulu sama putri ibu." Keluar semua, saya tanya, "Kenapa anda begitu ya, sampai mau melawan kehendak ayah, kehendak ibu, bahkan kehendak agama, mau nikah dengan pacar Anda. Anda hamil ya? Hamil muda, jangan. Iya Pak, saya hamil muda. Apa? Saya bilang ini masalah kalau gitu. Serba dilema itu. Dilanjutkan salah, tidak dilanjutkan kan juga ya aib keluarga. Ya siapa yang bapak bu? Maaf ini, putri ibu sudah hamil masalahnya. Dihamili oleh itu yang beda agama. Jadi gimana saran bapak? Pisahkan saya katakan. Pisahkan, karena nikah juga gak sah. Pisahkan aja, hanya untuk menjaga nama aib. 9 bulan kontrakan rumah di Jakarta. Orang-orang Jakarta barangkali simpan di apartemen, gak akan kelihatan. Simpan aja pembantu. Yang menderita batin, tapi daripada terus-terusan salah. Nah semacam itu. Jadi itu juga kasus yang sering terjadi. Ini berbicara tentang izin orang tua. Ternyata banyak kasus. Ada seorang namanya saja ma bekas asisten saya dari fisika, dia datang ke rumah, Pak mau konsultasi, Pak apa? Studi? Enggak Pak, studi lancar-lancar. Mau nikah ya? Iya. Sudah ada? Sudah Pak katanya. Tapi jadi gimana? Apa yang bisa saya bantu? Nah, ini bapaknya Pak diktator. Lah, saya bilang jangan bilang begitu. Bercalon mertua ente bilang diktator. Diktator itu dosen, menulis diktat sampai hafal diktatnya. Itu diktator namanya. Sama dengan mahasiswa yang ngontrak terus, itu kontraktor namanya. Ah, saya bilang, nah, Anda bisa meyakinkan anaknya, masa enggak meyakinkan bapaknya lah. Meyakinkan anaknya lebih sulit daripada meyakinkan bapaknya. Nah, saya mengatakan, kantongnya tebal dong. Saya bilang begitu. Ah, enggak bisa pakannya sulit. Sudah diskusi. Begini, kalau begitu di mana alamatnya? Disebut alamatnya. Saya maju ya. Saya bilang, saya majulah. Nah, dia bilang, jangan Pak. Lah, habis gimana? Ente enggak bisa, saya enggak boleh. Jadi gimana caranya? Dia bilang, bapak aja Pak jadi walinya. Waduh, ini saya katakan yang menjadikan saya nanti masuk ring tinju ini. Saya berkelahi dengan mertua Anda. Aduh, banyak pekerjaan, saya bilang. Jangan bikin musuh lah. Satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat masih kurang. Jangan memperbanyak masalah. Jangan bikin masalah. Saya jadi bermusuhan dengan orang. Saya enggak mau punya musuh ini. Oh, bapak katanya di kelas selalu mengatakan permudah nikah. Buktinya sekarang mau persulit nikah. Kalau saya zina, bapak tanggung jawab. Enak aja sih. Siapa yang mau jadi dosen kalau harus nanggung dosen asisten ini? Nanggung dosa sendiri aja banyak, ya nanggung dosa orang pula. Dia bilang, "Bapak, saya sudah baca buku fikih mazhab 5 dia bilang, yaitu di Tamajak Pari itu mazhab Syiah itu. Ada Pak mazhab yang membolehkan kayaknya nikah enggak usah oleh bapaknya. Saya bilang, "Wah, kalau soal fikih nikah, insyaallah saya lebih pintar dari Anda. Nah, kalau fisika saya angkat tangan, tapi kalau fikih saya lebih paham," saya bilang. "Ente jangan bilang-bilang. Saya tahulah mana yang membolehkan, tapi ente tahu enggak? Semua mazhab sepakat menyakiti orang tua itu dosa. Dan semua mazhab setuju menyakiti orang tua suka bernasib sial dalam membangun rumah tangga. Tidak ada beda pendapat semua mazhab." Ya, saya katakan itu aja jadi catatan Anda. Malah tanyanya begini, "Bapak, apa tidak boleh saya melakukan kawin lari?" Saya bilang, "Kalau kawin duduklah. Nah, kenapa lari-lari? Emangnya sa'i?" Maksudnya dia nikah tanpa izin orang tua, dinikahkan di mana gitu lari. Jadi jangan lari-lari. Nah, jadi nah itu kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Memang terus terang aja di kita kan ada akhir-akhir ini ada kasus-kasus nikah siri itu agak banyak terbuka. Setelah ada kasus nikah siri. Mungkin secara agama bisa sah nikah siri dinikahkan oleh bapaknya, oleh kakaknya atau oleh kakeknya, malah juga bukan bapak dan kakek, pakai saksi dan sah. Tapi tidak diproses ke Departemen Agama, ini jadi masalah memang. Biasanya wanita bu yang jadi korban. Pertama nanti anak jelas untuk bikin akte kelahiran ya susah. Yang kedua bagi-bagi waris jadi masalah. Ya, yang lain kan nggak mengakui bukan istrinya kok. Nggak ada syaratnya kan tidak dapat warisan. Yang ketiga lebih parah lagi kalau suaminya tidak baik, menyakiti, memukuli, tidak memberi nafkah. Lalu minta cerainya gimana? Kan hak cerai talak oleh suami. Kalau resmi kan istri bisa khulu memproses perceraian datang ke pengadilan agama diinisiatif oleh istri. Nanti hakim yang menentukan cerai itu oleh hakim kalau resmi. Kalau tidak resmi hakim enggak punya hak apa-apa. Nah ini yang jadi masalah, jadi madaratnya banyak. Makanya kalau itu ditempuh harus sementara. Memang ada yang harus dilakukan karena menyangkut bapaknya saja perjanjian kerja, menyangkut studi yang aturannya tidak boleh nikah, atau ada hal-hal lain. Tapi kalau untuk selama-lamanya, kasihan wanita. Saya menghadapi juga beberapa kasus seorang wanita, di mana saya minta dicerai, saya dipukuli, pas saya tidak diberi nafkah. Ya siapa yang menceraikannya ini? Karena hakim tidak punya wewenang. Tapi kalau ini pengadilan bisa, kalau yang resmi. Nah, ini juga satu hal yang jadi ya tidak mudarat namanya, banyak mudarat. Ini adalah menyangkut tadi nikah yang ideal. Nah, kemudian selanjutnya agama mengajarkan pelaksanaan nikah itu memang mudah dalam Islam. Jadi kalau sudah setuju, sudah istigharah, musyawarah berlaku, maka segeralah khitbah. Khitbah itu meminang. Tunangan dalam Islam sebetulnya tidak ada. Jadi kalau diadakan tunangan tidak lebih dari khitbah itu meminang. Artinya tunangan itu tidak merubah hukum, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Belum wajib memberi nafkah dan lain. Cuma kesepakatan dua keluarga kan sama dengan khitbah, meminang itu. Jadi dari pihak pria datang kemudian meminang. Biasanya di kitab memang ini tidak ada ketentuan siapa yang harus meminang. Jadi biasanya dilakukan oleh orang lain begitu. Jadi kalau di daerah, paling tidak di Jawa menurut hemat saya, kalau datang sendiri itu dianggapnya kurang sopan. Datang sendiri terus ngancam lagi, "Pak, saya memaksud menikahi putri Bapak, kalau tidak nanti ada demonstrasi ke sini, Pak." Loh kok gini maksa anak orang? Kalau tidak tahu diri aja, pala awas lah, jangan bisa tidur lah, Pak, gitu. Nah, biasanya pakai orang, malah pinjam dulu, pinjam orang yang punya wibawa gitu, supaya tidak ada kesempatan untuk ditolak. Minta tolong Pak Yusuf kalah supaya turun tangan. Cuma biasanya di kita sopan santunnya sebelum hitbah juga sudah ada kesepakatan sebetulnya. Sudah siap nih di hitbah? Siap lah gitu. Asal jelas aja gitu pemberiannya. Hitbah itu baru kesepakatan. Ada ketentuan, wanita yang sudah di hitbah tidak boleh di hitbah dipinang lagi oleh orang lain. Tidak boleh. Kecuali seizin pria yang sudah menghitbah itu. Jadi kalau tanpa izin tidak boleh. Jadi harus izin dulu. Kamu sudah meminang dia ya anak itu, anak Pak Haji itu. Udah, jadi gimana nih kalau saya maju? Iyalah, musabaqah aja kita, musabaqah meminang. Silakan aja ente majulah, muka meyakinkan tapi kantong kempes gitulah. Jadi kalau tanpa izin tidak boleh, kecuali sudah diputuskan. Nah itu etikanya, akhlaknya. Tapi tidak mengikat. Katakanlah tidak diizinkan sampai nikah dengan yang hitbah yang kedua, ya sah nikahnya, cuma melanggar etika gitu. Etika menyakitkan orang lain. Baik, selanjutnya, nah setelah khitbah tadi permudah nikah. Jadi ketika nikah itu sebetulnya cuma 4 orang bisa. 4 orang yaitu 2 calon mempelai tentu, kemudian saksi dan 2 wali, 5 orang. Mempelai wanita tidak hadir enggak apa-apa, saya betul-betul tahu dia. Malah di beberapa tradisi kan disembunyikan, Bu. Tidak hadir itu di Jawa, di Arab, juga di Pakistan disembunyikan. Tapi tahu bahwa dia dinikahkan. Ya dinikahkan, gak sampai keliru gitu nikahkan dengan ini, tahu-tahu kok akadnya dengan neneknya. Sial, dapat yang 72, pesan 27 kok dapat yang 72. Ah, nasib banget itu. Kenapa gak teliti? Nah, kemudian kalau tidak ada, semalam sudah sampaikan, mempelai pria tidak ada itu dengan mewakilkan. Mewakilkan akadnya sebagai wakil, boleh. Kemudian yang ketiga, wali. Kalau tidak ada bapak, bisa kakek. Tidak ada kakek, boleh saudara. Saudara pengantin, wanita. Yang wajib wali, mempelai wanita. Mempelai pria enggak usah pakai wali. Tapi bahwa orang tua tahu kan tadi, kesantun akhlak namanya. Masa peristiwa begitu penting ke orang tua tidak diberitahu. Kemudian saksi mutlak. Tidak boleh, tidak ada kompromi. Kalau saksi mesti ada 2 orang. Jadi gak mungkin seorang hanya berdua nikah. Gak nikah itu, harus ada 2 orang saksi. Wali kalau tidak ada keluarga, nasab, paman masih bisa. Paman dari bapak, adik bapak, kakak bapak itu boleh. Dari pihak bapak. Nah ada ya keluarga yang boleh menikahkan, tapi sebetulnya boleh nikah. Anak paman dari bapak, anak paman dari bapak itu boleh nikah. Itu satu kakek. A punya anak B dan C. Anak C dan anak B boleh nikah. Tapi dalam satu saat kalau dia laki-laki boleh menjadi wali juga kalau tidak ada yang lebih dekat. anak kandung boleh menikahkan ibunya yang sudah janda. Jadi ibu yang sudah enggak punya suami, ayahnya menikah, suaminya bisa atau bagaimana mau nikah lagi, enggak ada punya family, bisa bilang sama anak, kamu sayang enggak sama mama? Berkuatannya ke itu sih mama. Ya harus dibuktikan apa maksudnya. Ya mama maksudnya mau cari pengganti papamu. Mau nikah lagi ya ma? Iya. Terus kamu walinya, kan mama enggak punya keluarga. Oh saya walinya. Iya kamu. Lah kalau saya wali kan mah harus tahu sama mama mau nikah sama siapa. Ya sama teman kamu itu. Astagfirullahaladzim. Si ibu ini cerdas gitu. Daun muda nih ya. Nah itu adalah wali. Boleh itu. Nah, kalau di kita ada wali hakim kantor urusan agama tiap kecamatan ada. Kalau di sini saya kira oleh pimpinan mungkin Islamic Center, mungkin juga pimpinan yang ada di konsulat dan lainnya. Nah, bisa itu menjadi namanya wali tahkim, orang yang dianggap hakim, karena enggak mungkin. Bisa juga sebagai wakil. Saya beberapa kali mewakili begitu, mewakili. Maksudnya mewakili jadi wali, Pak, tidak mewakili ini. Mewakili sebagai wali karena ayahnya itu mengatakan, "Pak, saya enggak berani menikahkan." "Loh, kenapa enggak berani? Saya bikin teksnya enggak, Pak. Bapak aja saya sudah niat, ya, sudah. Saya enggak usah tanya." Tapi biasanya yang begitu tuh karena dia sadar bahwa anaknya itu adalah anak di luar nikah. Itu anak di luar nikah, dia kan enggak ada hak wali. Tapi saya enggak usah tanya begitu kan aib orang. Nah, oke, okay. Saya bilang saya nikahkan. Jadi kalau di pengumuman bahwa pernikahannya dilakukan, ingin ada nazar, ada niat dari wali oleh Bapak Ketua MUI. Wah, afdol, padahal saya tahu ini. Enggak apa-apa, saya jangan Ketua MUI ini yang dinikahkan. Kalau itu kiamat. Jadi itu mewakilkan, boleh mewakilkan. Ada seorang bawanya mahasiswa mau nikah, tapi ayahnya mengizinkan, "Pak, saya mengizinkan dia nikah daripada pacaran takut dosa. Tapi kalau saya yang menikahkan, dia nanti gak selesai sekolah. Jadi saya mengatakan, harus tamat dulu. Tapi nikahkan aja oleh bapak." Nah, saya dapat vaksin. Jadi saya menikahkan. Atas nama bapaknya menikahkan, tapi kamu harus tamat sekolah nih, nanti baru bapak. Padahal bapaknya nyuruh saya. Nah, itu juga begitu. Ini siapa tahu nanti ada yang nyuruh saya. Jadi begitu, wali, jadi wali tahkim namanya, mewakilkan atau wali wakilkan. Sekaligus saksi mutlak. Kemudian ijab kabul, boleh bahasa apa saja. Bahasa apa saja. Nah itu kasus-kasus seperti itu saya jawab dalam buku 150 kasus pernikahan, solusinya bagaimana. Jadi cuma ada ketentuan, ini yang disepakati oleh ulama paling tidak mazhab 4 itu, akad itu harus nyambung. Jadi antara ijab dari pihak wali dan kabul penerimaan dari pihak mempelai pria harus nyambung. Nah, bagaimana pegang tangan itu sebuah tradisi aja, nggak apa-apa, tidak dilarang. Ada yang pegang tangan, ada yang pegang dua ujung jari gitu, ujung dua jari, ujung jari, ya, ibu jarinya dipegang begitu. Tapi saya belum lihat kalau yang begini, walaupun tentara, nggak ada itu, mungkin kayak baris berbaris. Harus sambung. Jadi kalau seorang wali mengatakan, "Saya nikahkan Anda atau saya nikahkan putri saya bernama ini dengan Anda dengan mas kawin sekian dibayar tunai," harus langsung, "Saya terima nikah dengan putri Bapak bernama ini dengan mas kawin sekian dibayar tunai." Mas kawin boleh dalam bentuk harta, boleh juga dalam bentuk jasa, boleh. Dengan mas kawin mengajar matematik 2 bulan terus-terusan, boleh, karena dia dosen matematika. Dengan mas kawin umpamanya saja membaca Al-Quran, kebetulan dia seorang hafid, umpamanya, boleh. Asal tidak boleh dengan mas kawin baca Yasin 100 kali, tidak boleh. Dibayarkan dari Yasin. Nah, enggak betul itu. Harus baca surat Yasin, boleh. Yang pertama disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan mas kawin 40 ekor kambing dibayar kontan. Ya cuma repot aja, mana ada tamu, mana ada kambing 40 ekor lagi. Kok bikin sengsara amat ini? Nikah kok bikin sengsara? Yang mudah-mudah aja lah. Ya, berapa dolar begitu jadi cepat. Boleh langsung, boleh dikontan, boleh dihutang, boleh juga dicicil. Ya, biasa di Perumnas cicil dengan mas kawin sekian dolar dibayar 10 kali cicilan. Nah, oleh juga paling-paling orang ketawa aja. Jadi pernah di Bandung ada pernikahan alumni ITB, saya tanya, "Anda udah apa itunya, akabulnya?" "Ah, sudah Pak, pendek." Wah, iyalah. Saya bilang biasanya suka nervous orang itu. Enggak, saya Pak. Oh iya, alhamdulillah. Pas akan betul aja salah. Pas mertuanya mengatakan dengan mas kawin 30 gram emas di bayar kontan, langsung dia, saya terima nikah dengan putri bapak berwi dengan mas kawin 30 kilogram beras emas. Wah, ketawa semua. Ketawa, wah, 30 gram. Dia enggak sadar gini. Ya, entah. So, mau saya bilang, bayar. Kenapa Pak? 30 kilogram emas. Asli lagi, bukan dari Purwokerto. Ya kalau Purwokerto mudah, yang 70 kilogram juga ada. Jadi dia bingung, hanya diulang kembali. Memang gak sah, kan beda pernyataan wali dengan pernyataan itu harus sama. Harus sama. Nah ini adalah mengenai mahar. Di Saudi mahar itu mahal-mahal betul. Pakistan saya dengar agak mahal. Indonesia super murah. Super murah. Cuma sering di kita itu karena ingin berkesan pakai macam-macam, sehingga waktu akadnya harus menghafalkan dulu dengan mas kawin sekian dolar, sekian euro, sekian real, segala macam. Wah, jadi persulit, malah jadi dipelonco itu calon mempelainya. Pentingnya permudah. Ada sunnah rasul ini bagi terutama bapak dan ibu yang pada satu saat nanti akan melaksanakan menikahkan putra putri. Sunnah rasul sebelum akad itu khutbah nikah. Ada sunnah rasul. Nabi memang khutbahnya oleh Nabi tentu saja. Nah, sekarang bisa saja bapak pakai khutbah nikah oleh bapak atau memakai tenaga yang lain khutbah nikah. Isinya tentu pembekalan soal nikah. Jangan cerita tentang politik. Nah, mau akan nikah kita sukseskan 2009. Memang pilihan kita ini yang tepat. Saya katakan ini wala. Ini mau nikah bukan pemilu ini. Yang lain-lain itu adalah tradisi. Sebagai tradisi, tentu saja pertama jangan dihubungkan dengan nasib sial, menjadi khurafat namanya, salah. Nasib sial begini, kalau tidak nginjak telur pasti nanti diinjak-injak mertua. Nah itu kan jadi keyakinan, tidak, ada hiburan aja untuk memperbanyak turis asing datang ke dalam negeri, pariwisata jadi sukses, sabta pesona gitu. Macam-macam orang juga kan aneh itu, telur diinjak, kemudian bunga dilemparkan, kemudian kalau di Jawa Tengah kan ada yang keliling mertua 7 kali itu tawaf mertua keliling. Nah, kalau di sana Hajar Aswad, kalau Jawa Tengah mertua Aswad. Iya betul, 7 kali keliling itu. Keliling begitu terus dipangkukan bobote bodo katanya. Walaupun tidak sama harus bodo, tapi memang begitu skenarionya. Nah, ikat tarik menaikkan ayam kalau di Jawa Barat itu saling suap menyuap. Itu satu-satunya suap menyuap yang dihalalkan oleh agama adalah ketika akad nikah itu saling suap menyuap daging ayam. Jangan dianggap ibadah. Artinya ibadah itu begini, kalau tidak begitu salah. Jadi kayak ritual. Nah itu bid'ah, tidak boleh. Tapi sebagai kekayaan budaya, boleh tambah lagi umpamanya balap karung dengan barisan. Ada engkol, panco sama mertua, mungkin apa lagi. Boleh aja itu, supaya orang asing tambah banyak ke sana. Wah, aneh-aneh di sana nikah tuh. Jadi, kalau di Medan saya lihat, pengantin itu dikerjain, yang ceramahnya banyak sekali. 10 orang ceramah, sebetulnya papa paman sama uaknya, pakde palenya itu, waduh, banyak sekali dikerjain ya pengantin itu. Nah ini adalah abad, jadi agamanya mudah. Tapi Nabi mengatakan nikah itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Itu prinsip. A'linun nikah, sebarluaskan nikah. Aulim walu bisyatin, walimahlah kamu walaupun cuma memotong seekor kambing. Hadis lain menyatakan wadribud duf, pukul itu terbangan-terbangan, ambil penerbang-penerbang dari pesantren walaupun mereka tidak pernah terbang. Yaitu pemukul terbangan itu tuh. Yang kasidahan itu kan penerbang-penerbang tidak pernah terbang itu. Nah intinya adalah iklan, mempublikasikan, jangan dirahasiakan. Karena kalau dirahasiakan itu menjadi sumber fitnah. Kita tidak boleh memfitnah orang lain, tapi tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain memfitnah kita. Gitu. Kita tidak boleh menggunjing orang lain, dan kita juga tidak boleh berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain menjadi menggunjing kita. Itu, itu penting. Jadi jangan beri peluang orang lain itu berbuat dosa. Gitu. Ada ketentuan mengenai walimah. Dalam Islam walimah yang disunnahkan Rasul dua macam. Satu walimatul aqiqah. Ketika bayi hari ke-7, kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21 itu ada anjuran walimah akikah. memotong seekor kambing bayi wanita, dua ekor untuk bayi pria. Nah, boleh dibagikan seperti kurban, boleh juga dijadikan walimah. Dimasak, dipotong, kemudian dimasak di rumah, silakan, boleh. Diundang siapa yang kenalan jamaah dari kerjaan jamaah pengajian di sini, boleh diundang, tapi jangan licik. Coba pilih diundang yang darah tinggi semualah, supaya ada awet dagingnya. Wah, licik ini. Yang muda-muda jangan diundang lah, nanti ngabisin. Licik ini. Nah, yang kedua adalah walimatul urus, walimah nikah, itu dianjurkan. Jadi dipublikasikan walimah nikah. Ada ajaran etikanya, umpamanya saja ada ajaran walimah itu tidak berkah katanya. Kalau yang lapar tidak diberi makan, orang kaya yang sudah kenyang dipaksa makan gitu, karena diharapkan bahwa agak tebal begitu. Jadi harus semua yang datang diberi makan. Nah, memang di kita ini jadi juga moral yang kurang baik. Beberapa kali kasus-kasus pernikahan itu menjadi sebuah sasaran perbaikan gizi bagi orang-orang tertentu. Sebetulnya kalau kita gak diundang dan ini kita gak boleh datang. Haram dong makan yang kita gak disuruh makan. Nah, tapi kita tahu kenalan kita mungkin lupa ya apa-apa kita datang. Tapi kita kenal, diundang aja enggak, datang aja cuma dengan modal baju batik. Perbaikan gizi kalau mahasiswa aja. Tapi di sana di Bandung beberapa kali kasus yang lain, Mbak. Jadi datang itu orang bawa plastik langsung dimasukkan itu, dan orang nggak bisa pakai apa, preman aja 7 orang masuk bawa di kamar semen nangis itu yang itu pernah terjadi awal-awal dari reformasi itu. Udah nekat aja betul itu orang. Ya masa mau berkelahi dengan ini? Jadi kan nggak enak, masa ada pernikahan terus pakai polisi segala macam. Jadi nggak enak hal-hal yang seperti itu. Belum lagi yang ada kasus-kasus di mana amplopnya diisi dengan caci maki, ya mungkin saingan yang patah hati itu. Tapi kok banyak sekali kan yang patah hatinya banyak. Nah, itu mengenai walimah. Tentu berlaku prinsip tidak boleh tabzir, tidak boleh israf, tidak boleh terlampau mempertontonkan kekayaan diri kepada orang-orang miskin. Itu ada aturan atau norma-norma umum di dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi nikah itu mudah, tapi yang berat itu adalah setelah nikah. Karena dalam Islam nikah itu dikatakan juga misakan ghalidho, sebuah perjanjian yang berat. Nikah itu mengandung konsekuensi amanah dan tanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita sudah punya istri, sudah punya suami, pemeriksaan dari malaikat bukan amalan kita saja, tapi bagaimana tanggung jawab kamu kepada istrimu, bagaimana perhatian kamu kepada suamimu, akan menjadi salah satu yang ditanyakan konsekuensi dari sebuah pernikahan. Bahkan Islam mengajarkan nikah itu bisa menghalalkan perbuatan yang haram, tapi juga bisa mengharamkan perbuatan yang halal. Ada perbuatan yang asalnya haram, setelah nikah jadi halal. Biarlah, gak usah diceramahkan bulan Ramadan itu. Tetapi ada sejumlah perbuatan yang asalnya halal, gara-gara nikah jadi haram. Yang terpenting ucapan-ucapan pria. Suami tidak boleh sembarangan mengucapkan saya talak kamu. Walaupun sedang marah, tapi kalau diucapkan dengan sadar, jatuh talak secara agama. Nah, kemudian menurut undang-undang yang berlaku harus diproses ke pengadilan, lama itu. Sebab pada dasarnya pengadilan agama itu punya strategi jangan cerai begitu. Kalau masih bisa tidak cerai, pengennya dipersulitlah cerai itu. Apalagi yang khulu, Bu. Proses perceraian yang diambil inisiatif oleh istri karena satu, karena ketidakcocokan saja. Biasanya di pengadilan agama dipersulit itu. Memang strateginya begitu. Jangan cerai prinsipnya. Malah sudah hampir-hampir, cobalah datang dulu, saya sering dapat bagian, coba datang dulu ke pemerintah karena tahu bahwa ini adalah bekas murid saya amanya di ITB, dan datang dulu diberi, supaya diberi nasihat, jangan. Jadi prinsipnya begitu. Jadi memang cukup alot begitu, harus sabar betul proses itu. Memang strateginya begitu, jangan cerai prinsipnya. Dan ini yang namanya perceraian di Jakarta tertinggi persentasenya, terutama selebritis. Perceraian itu tinggi sekali. Yang kebanyakan hulu, proses perceraian yang diambil inisiatifnya oleh wanita, banyak itu di selebritis. Jadi pihak wanita yang mengambil inisiatif. Karena ya perlakuan dan macam-macam. Memang agak memprihatinkan juga itu. Jadi ucapan talak itu tidak boleh. Asalnya kan boleh diucapkan. Bapak lagi berdiri di depan, kemudian ada seorang wanita lewat, bapak mengatakan, "Eh, saya talak kamu." Ya urusan kenal aja, enggak. Yang apa-apa itu hiburan. Tapi kepada istri mengatakan begitu jatuh talak. Kalau seorang suami mengatakan, "Saya talak kamu." Ya sudah talak, katanya. Jatuh talak. Artinya istrinya kan sudah tahu bahwa ditalak. Ya sudah. Jadi harus bagaimana? Ya harus segera rujuk. Karena menyatakannya tanpa saksi, ya dua rujuknya tanpa saksi gak apa-apa. Sudah sekian hari menyaduh mah, saya menyesal. Saya kemarin emosi. Memang saya ada masalah waktu itu, saya terserang emosi. Saya minta maaf. Kita rujuklah. Ya ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Kalau ibu mengatakan, oh tiada maaf bagimu. Gak bisa itu. Gak bisa, ada hak menolak. Tapi kalau ibu mengatakan, ya up to you mas. Wah bolehlah. Nah, sudah bisa itu, asal suaminya tahu aja bahwa up to you itu artinya terserah kamu itu. Bukan berarti saya kapukul kamu itu, bukan itu. Jadi malah begini menurut salah satu imam mazhab Malik kalau tidak salah, kalau seorang suami menyatakan sudah saya talak kamu, tiba-tiba bergaul hubungan suami istri dengan sukarela, itu sudah rujuk. Sudah rujuk. Artinya sudah rujuk karena dia sudah dengan sukarela. Asal di masa idah. Yang berbahaya begini, suaminya menyatakan saya talak kamu, kemudian pisah sampai 3 bulan 10 hari. Kalau sudah 3 bulan 10 hari, rujuknya harus nikah lagi. Harus nikah lagi, tidak boleh dengan persepakatan berdua saja. Harus ada wali lagi, dinikahkan oleh wali. Harus ada saksi lagi dua orang. Harus ijab kabul lagi. Yang ijab telur sih gak usah lagi lah. Jadi harus mulai lagi. Nah celakanya seperti kasus pernah ada seorang dosen, dia mau berangkat, kalau salah ke Amerika dia mau berangkat waktu itu, bertengkar dengan istrinya. Bagaimana puncaknya malah di airport bertengkarnya itu, mungkin katanya pada waktu itu diantarkan hanya wanita lain yang mengantarkan, istrinya baru tahu, sialan tahu tuh dia nih, begitu marahlah, keluarlah ucapan kata sim, sudah kok kita mau keluar negeri, saya cari kamu lah. Aku berangkat ke luar negeri. Udah biarkan ya. Berangkat. Suaminya entah enggak ada kabar, istrinya juga ya enggak ada komunikasi aja. Pas pulang dia mau kembali kepada istri yang saya dengan dan nikah dia. Dan nikah, nikah secara agama. Saya tahu itu karena saya diminta untuk menyelesaikan konsultasi gini, Pak. Saya bilang waktu Anda menyatakan itu sadar enggak? Sadar, Pak. Sudah jatuh talak. Tapi belum diproses ya, secara negara memang belum sah. Owner negara belum sah nikahnya. Tapi secara agama sudah sah. Jadi Anda enggak bisa lagi. Ya, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun sudah menyatakan talak, kan sudah putus artinya. Sudah boleh nikah dengan yang lain. Nah itu talak. Yang kedua umpamanya saja apa? Kata-kata mengharamkan. Kalau diawali dengan sumpah kan menjadi ila namanya. Ila adalah begini. Suami menyatakan kepada istrinya demi Allah haram kamu. Itu haram betul. Suami itu tidak boleh menggauli istrinya. Baru halal setelah, tapi tidak jatuh talak, tapi haram. Baru halal kalau suami itu sudah memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Itu namanya saum kifarat. Itu ila. 3 hari. Kalau ucapannya begini, seorang suami mengatakan demi Allah haram kamu seperti haram ibu saya dengan saya. Itu namanya zihar. Itu haram suami itu bergaul dengan istrinya. Baru halal setelah dia puasa 60 hari terus-terusan. Bahkan harus terus-terusan, itu gak boleh terlewat. Jadi hari ke-59 batal balik lagi itu dari hari pertama. Itu zihar namanya. Jadi kalau seorang suami mengatakan haram kamu, haram betul. Kalau disamakan ibu kandung sendiri, kifaratnya 60 hari puasa. Kalau menyatakan haram saja itu 3 hari. Tapi kalau ibu menyatakan kepada suami, mas kamu haram, mas haram, maka suami bisa menjawab, halal mama, tetap halal. Kata ustaz juga halal ma. Nah, tidak berlaku itu ucapan istri itu. Tidak berlaku, tetap halal saja. Tapi dosa karena menyakiti suami kan. Tidak mempunyai dampak hukum begitu. Sama dengan talak bu. Kalau suami menyatakan saya talak kamu kan jatuh. Nah sekarang ibu menyatakan talak kepada suami 100 kali aja gak jatuh. Mas talak kamu, mas talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak, talak. Gak jatuh talak, cuma agak gila aja itu. Wiridan pakai talak. Kenapa gak subhanallah. Nah itu kemudian selanjutnya contoh lain, halal sunat malah menjadi haram. Saum, saum Senin Kamis katakanlah. Saum Senin Kamis bukan bulan Ramadan. Karena ada teman saya mengatakan alhamdulillah Pak, keluarga saya itu tiap Senin Kamis juga selalu puasa. Oh ya iya alhamdulillah kalau bulan Ramadan. Ya enggak usah ngomong enggak bulan Ramadan sih. Senin Kamis Minggu juga puasa. Dia bilang Senin Kamis keluarga saya semuanya puasa kalau bulan Ramadan gitu. Bulan Ramadan hari Minggu juga puasa. Nah kalau saum sunat Senin Kamis umpamanya saja ibu mau saum, satu suami ada di rumah dan enggak mengizinkan, tidak boleh. Haram puasanya. Jadi suami katakanlah di luar kota, kembali ke rumah hari Ahad dan Senin, lantas ibu mengatakan, anak-anak, mama puasa sunat. Kata suami, kamu jangan macam-macam ah. Loh, enggak macam-macam, gua puasa betul. Iya, kamu harus sadar. Ya saya sadar, hadisnya juga Bukhari Muslim, Pak. Kok enggak boleh jadi istri soleh? Bukan enggak boleh, soleh kamu harus tahu kamu itu istri saya. Iya, saya istri kamu, emangnya gua mertua situ. Suaminya IQ geman, IQ kurang cerdas. Kamu ini tahu, saya juga tahu puasa itu sunat, tapi kalau bunuh suami pelan-pelan kan dosa. Sampai dijelaskan suami pelan-pelan, yang ngerti aja lah. Kalau suami mengatakan tidak boleh lah, ngerti aja lah, nggak usah didiskusikan begitu. Nah itu saum sunat jadi haram gara-gara pernikahan itu. Nikah itu bisa melahirkan kebebasan. Ada yang bebas, tidak boleh sekamar berduaan, setelah nikah malah mesti berduaan. Tidak boleh pergi jauh berduaan, boleh silakan pergi jauh berduaan, umroh bersama dan lain-lain. Kemudian tidak boleh bebas penglihatan, setelah nikah bebas mau melihat apapun, kapanpun boleh, tidak ada yang haramkan dilihat, suami istri itu bebas. Kemudian juga tidak boleh berbuat sesuatu yang membangkitkan birahi. Dalam tapi setelah nikah silakan bangkit membangkit, tapi PLN enggak urusan. Jadi silakan itu bebas bebas, tapi juga ada keterikatan. Apa? Pergi kemana umpamanya saja, tetap sebagai istri tidak bebas, harus izin suami. Enggak bisa seorang istri mengatakan, "Bah, tidurlah. Mama mau keluar dulu pulang subuh." Mau kemana kamu? Ya, gapleh gapleh sama tuh. Astagfirullahaladzim. Kejam betul. Tidak bebas, harus seizin suami. Membantu kepada siapa, berapa juga seizin suami, sepengetahuan istri. Itu yang terbuka, yang baik itu. Jadi itu kebebasan tetap terganggu. Malah sampai memilih corak pakaian pun kalau suami enggak setuju jangan. Kalau tidak bertentangan dengan agama tentu saja. Kata suami, "Mama, jangan pakai baju merah." Duh, kenapa kan jangan baju merah? Enggak ada dalil ayat Quran, gue sih enggak mau aja. Ya harus jelas loh Pak, supaya mamah ikhlas lah, supaya mamah juga ikhlas, tulus, senang gitu. Tidak Pak, tidak melaksanakan baju merah. Pendeknya kamu tahu aja, saya ini kan dulu rusak muka ini oleh orang-orang yang pakai jaket merah dulu. Gue dipukulin dari jaket merah. Jadi kalau lihat istri pakai jaket, lihat baju merah, terus ingatnya kepada preman dulu yang pakai jaket merah mukulin dia. Ya sudah, ya enggak usah pakai aja baju yang lain. Nah ini adalah keterikatan. Nah setelah nikah ada yang disebut membangun, melestarikan cinta kasih. Prinsip dalam Islam membangun cinta kasih yang sebenarnya setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah. Jadi setelah akad nikah, jangan sampai sebelum nikah membangun cinta kasih habis-habisan, setelah nikah cinta kasih habis-habisan, kata orang Bandung. Habis betulan. Jadi pacaran 15 tahun, kemudian rumah tangga 15 hari. Itu pun tiada hari tanpa berkelahi, tiada malam tanpa pertempuran. Suasana di rumah kayak perang Afghanistan, istri kayak pasukan Taliban. Segala macam dilemparkan. Ini mau nih, mau berkeluarga apa mau perang ini? Ngapain nikah kalau mau berkelahi? Ya nambah kerja aja. Nah, membangun cinta kasih. Apa yang ditumbuhkan supaya lestari cinta dan kasih? Hilang cinta, datang kasih. Semakin tua, semakin mawaddah, semakin arahmah, marhamah. Nah, ada yang disebut ta'awun. Gemar menolong istri, gemar menolong suami, itu langkah efektif untuk melestarikan cinta kasih. Kalau tidak ada semangat tolong-menolong, pudar itu cinta itu. Ya. Harus ada semangat menolong, ingin menolong, senang menolong istri, senang menolong suami itu. Ada suami yang pakai dasi enggak jadi-jadi, istrinya malah tepuk-tepuk. Aduh, cengkelnya luar biasa. Pakai dasi itu udah ke atas, yang besarnya ke atas, terlalu pendek, terlalu panjang, terbalik kena. Istrinya mestinya ditolong, Pak, begini kalau pasang dasi enak, perhatian. Istri umpamanya saja apa sedang sakit gigi, suami itu ada perhatian. Mah, kenapa sakit gigi? Ada obatnya enggak ada? Ginilah, sebelum ke dokter coba berkumur dengan air garam, belum tentu jadi obat, tapi perhatiannya itu menjadi semua. Sakit gigi, ala tenang aja, papa sakit kaki nggak pak? Ya beda kaki sama gigi. Sakit kaki bisa dua piring, kalau sakit gigi satu suap tersiksanya nol dua itu. Tapi katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, kata dokter itu. Perhatian, semangat tolong menolong. Ada resep begini. Kalau kita ingin suami istri itu ingin lestari cinta kasih, tidak dendam, tidak jengkel, satu, lupakan kesalahan istri, kesalahan suami kepada kita. Jangan ingat-ingat kesalahan istri. Istri sekali salah diingatnya 20 tahun. Lupakan. Jadi dendam terus, lupakan kesalahan suami itu. Jangan diingat-ingat, sudah lupa-lupalah. Lebih baik lupa kesalahan orang kepada kita, tapi jangan lupa kesalahan kita kepada istri atau suami, supaya terus kita berbuat baik. Ini sebaliknya, kesalahan kita harus segera lupa, kesalahan istri suami kepada kita diingat-ingat betul. Gak akan lupa 2000 tahun, lu gak akan lupa. Lu capek itu, kalau kita ingat kejelekan istri, kejelekan suami terus, capek kita, lupakan. Atau jangan lupa kebaikan istri atau suami kepada kita. Dia yang pernah menolong saya, dia yang pernah mendorong saya, dia yang pernah memberikan motivasi kepada saya. Jangan lupakan kebaikannya, dan jangan suka ingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, terutama kepada istri suami. Jangan diingat-ingat kebaikan kita, lupakan saja, supaya kita tetap cinta kasih. Nah, ini resep sederhana gratis ini. Saling tolong menolong. Kadang-kadang dalam satu saat suami walaupun pinter, perlu juga ada semacam dorongan moral, nasihat dari istri, walaupun bagaimanapun tingkat pendidikan istri. Ketika suami dalam keadaan sulit, tidak ada teman, semua orang menghujat semua, ketika itu istri perlu menjadi teman. Jangan sama-sama turut menghujat, menjelek-jelekkan. Suami sudah salah, bela dulu lah, bela dulu. Dia suami kita, dia istri kita. Suami mengeluh, menyepelang dari kantor, mah gak enak nih kerja. Aduh, atasan bawahnya nauzubillah, bawahan malasnya, lama-lama papa bisa mati berdiri, gaji gak berapa tapi tersiksa, ini kayak di neraka aja. Nah, istri harus tampil sebagai penasihat. Papa, ditenangkan dulu papa, coba ambil wudhu, sholat dua rakaat, papa coba makan dulu atau buka dulu kalau pas. Coba papa tenang ya, tenang bah, dunia ini kan berputar lah, orang lain juga lebih jelek dari papa, bisa bahagia, tenang aja pak, tenang, nikmat gitu terasa. Ini kan celaka tuh, suami mengeluh, istri malah ceramah. Kata suami, mah gak enak nih kerja nih, gak betah nih, gaji kecil, atasan galaknya naudzubillah, bawel pula, aduh bawahan juga malas, lama-lama semati berdiri. Istrinya marah, dari dulu juga saya beritahu kamu jangan kerja di sana, coba kalau nurut kepada istri, dari dulu gak akan seperti ini. Kamu jangan menghargai kepada kehendak istri segala macam, apa artinya kita memperingati Ibu Kartini segala macam, pada iman saya. Jadi coba cerdas dong, ada-ada yang disebut harga-harga diri segala macam. Lihat tetangga sudah beli mobil, beli segala macam, kita malah marah memang dari dulu mama ini marah. Waduh, habis nih, udah di kantor gak betah, di rumah ada penceramah. Habis lah, untung gak pingsan juga itu suami itu. Aneh, kalau di depan suami ceramah lancar ya, kalau suruh jadi protokol gak bisa. Itu maaf, banyak ibu-ibu yang begitu di kutub utara, di kutub selatan, di planet. Kalau di sini baik-baik, yang baik. Kadang-kadang keluarga itu soal kecil, soal sayur dan tidak sayur, oh, jadi sumber sengketa sampai ke pengadilan agama, bayangkan itu. Suami lagi sariawan, pengin sayur, kan mestinya dengan baik aja. Mama, bikin sayur apa enggak? Papa sariawan nih, kalau enggak pakai sayur enggak jalan nih, tolong bikinkan sayur. Ibu juga jawab dengan senang, alah mudah, ayo papa kreatif betul. 3 menit selesai. Apa? Super mie, Pak. Sayur juga kan, selesai itu. Jangan mintanya juga singgung sana singgung sini. Kamu nggak bikin sayur, nggak udah kerja di rumah, mikir dong pakai kepala, jangan pakai lutut. Kamu nih itu kerja. Apa cuma jadi suami, jadi punya suami seperti saya, orang yang berbanyak kedudukan begini. Misal lihat tetangga bikin sayur 12 macam, ya tukang sayur ya 12 macam itu. Masa kalau keluar habis sayur 12 macam, memangnya siapa yang mau makan? Kalau tahu begini saya akan menikah dengan kamu. Loh Allah, macam-macam aja. Istri juga begitu. Ketika papa suami menikah sayur, ibu mengatakan, bapak saya jangan, alah sayur-sayur kemarin dibikinkan sayur jadi makan. Kalau belanja sedikit jangan bikin sayur lah. Anak-anak juga enggak semanja kamu ini. Orang enggak pakai sayur juga enggak bakal penyakit apa-apa. Enggak ada serangan jantung. Tenang aja orang itu begitulah. Kalau suami istri itu kan juga punya kesibukan segala macam. Bukan kerja seperti suami. Kerja dari pagi sampai siang. Gue sudah kerja malah dikerjain segala macam. Coba pakai dikerjain dan lain-lain. Soal sederhana. Nah, oleh karena itu ada sebuah ajaran dari Nabi. Bagaimana seorang istri suami menciptakan istri itu senang dan ridho. Suami juga membuat ridho. Dikemas dalam sebuah statement Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul. Setelah Nabi wafat, beliau menyampaikan kesan yang indah. Demi Allah. Sembah demi Allah, kata Siti Aisyah. Sekian tahun saya hidup mendampingi baginda Rasul sebagai istri beliau. Saya tidak pernah mendengar satu kata dan kalimat pun yang menyinggung perasaan saya. Saya dimanjanya, saya disayanginya, saya dicintainya. Sering-sering saya dipujinya. Pernah pada satu saat, kata Siti Aisyah, saya sibuk masak. Selesai masak, saya baru sadar hari itu Rasul sedang puasa sunat. Saya gelisah. Saya takut menyinggung perasaan Rasulullah. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya memasak masakan yang disenangi Rasul. Rasul sedang puasa sunat. Tapi sebelum saya melangkah, Rasul sudah ada di sisi kanan saya. Dia berbisik ke telinga saya, hari ini saya tidak puasa. Enggak puasa. Ayo makan, makan, makan. Saya ingin makan pagi ini. Saya lapar makan. Kata Siti Aisyah, Allahu Akbar. Itulah Rasulullah. Ingin istrinya itu bahagia. Tidak mau tersinggung. Tidak mau merasa kecewa. Pada kesempatan lain, kata Siti Aisyah, saya tidak bisa masak. Tidak ada bahan mentah yang bisa saya masak. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Rasul sedang sangat sibuk melaksanakan satu tugas. Tapi sebelum saya melangkah, beliau menghampiri saya. Ia berbisik ke telinga saya, hari ini saya puasa sunat. Ya, setelah kita puasa sunat, nanti maghrib kita akan makan bersama. Ya, setelah puasa sunat kita. Kata Siti Aisyah, Allahu Akbar. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu akan kecewa kalau suami ibu ingin diharapkan seperti Rasulullah. Nah, bisa, Bu. Jangan harapkan suami seperti Rasul. Ya, tidak bisa. Itu Rasul hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz juga enggak nyampe. Ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Nah, tapi kan paling tidak jangan terlampau jauh begitu. Tapi ada juga yang begini gitu di sana, di Kutub Utara. Bapak-bapak kalau mau puasa, tahu-tahu ibu masak, marah dulu. Nah, kamu ini suka gak sadar begitu. Aku lagi puasa, masak kesenangan saya. Aku, ya. Kamu ini gak punya tenggang rasa sama sekali. Saya tuh puasa, sudah niat ini. Nah, sekarang masak kesenangan saya. Saya gak bisa tahan nih kalau misalnya. Ya sudah, gak puasa, saya makan. Ya Allah. Marah juga, puasanya enggak lagi. Udah marah, mana enggak puasa. Itu bapak-bapak di Kutub Utara, di Kutub Selatan, di planet, kayak begitu. Di dasar laut, yang begitu tuh. Di sini baik-baik yang baik. Apa ada tenggang rasa ini? Memang membangun rumah tangga berbeda dengan membangun rumah dan tangga. Kalau membangun rumah dan tangga tidak perlu tenggang rasa. Pukul pakai paku, mau sakit, mau apa. Tapi yang namanya membangun rumah tangga syarat dengan tidak hanya logika, tapi juga yang disebut perasaan. Ada tenggang rasa, tahu bahwa ini tidak salah, tapi dapat menyebabkan orang tidak senang. Bikin, berikan yang terbaik kepada istrimu, walaupun istrimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu. Berikan yang terbaik kepada suamimu, walaupun suamimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu. Luar biasa. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membangun cinta kasih dengan semangat tolong-menolong, memberikan perhatian yang optimal, dan kemudian tasamuh, toleran, selalu siap memaafkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Nabi memberikan sebuah pesan resep spiritual. Apa resep spiritual beliau untuk melestarikan cinta kasih? Katanya, biasakanlah saling doa mendoakan. Jadi ketika ibu bapak berdoa, jangan doa untuk sendiri, doakan istri, doakan suami. Ketika mohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Itu melestarikan cinta kasih secara spiritual, pengobatan spiritual. Malah begini, ketika suami sedang dihadapkan dengan problem yang ruwet, yang berat, masalah demi masalah, istri segera mengambil inisiatif, ambil air wudhu, lakukan sholat dua rakaat, namanya sholat syukur wudhu. Hadapkan diri ke kiblat, nyatakan kepada Allah, ya Allah, tolong dia, sayang dia, bimbing dia, rahmati dia, Rab, berkati dia, bimbing dia, pandu dia, Rab. Katanya pintu aras seolah-olah terbuka. Ribuan malaikat ikut mengamini doa seorang istri yang salihah, yang tulus dan khusyuk mendoakan keselamatan suaminya. Doa diijabah dengan tulus ikhlas mendoakan suami. Nah, kalau di tengah keluarga kita ada problem-problem yang berat, resep spiritual lainnya adalah jangan biarkan itu berlarut. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam, wa yadhkuranillah, dua-duanya berzikir, nyatakan kepada Allah, serahkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup kau saja penolongku, cukup kau saja pelindungku, cukup kau saja tempat berserah diri aku. Allah menyatakan, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Selesaikan dengan tahajud. Problem selalu ada. Mungkin karena suudzon buruk sangka, itu penyakit dalam berumah tangga. Mungkin cemburu berlebih-lebihan. Mungkin juga kita di luar kontrol mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan. Makanya ada ajaran, kalau sesuatu kita sudah tahu, suami kita kalau cerita ini menyinggung, tersinggung perasaannya, jangan diucapkan. Cerita pacar lama namanya sih. Jangan diceritakan lagi. Oh, suami mau makan, cerita pacar lama. Anak-anak, pacar mamah dulu tinggi, enggak kayak si papa begini. Ini yang dulu cuma ya takdir mamah lah enggak dapat putih lagi. Begini. Tantang kalau mamah bangga kalau jangan ini malu. Ya Allah, kata suami, ya Allah, ternyata saya dapat barang bekas, Tuhan. Begitu. Ternyata barang bekas, Tuhan. Ini. Katanya sebelum makan, sebelum tidur, jangan cerita-cerita yang dapat menyinggung perasaan pihak lain. Dan yang ketiga, sebelum pergi suami atau pergi istri ke luar kota, jangan dibekali dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini adalah bekal spiritual katanya untuk melestarikan cinta kasih. Banyak yang cerdas tapi gak bisa bangun rumah tangga. Kalau yang satu berperan sebagai advokat dan yang satu berperan memperankan diri sebagai jaksa, mana mau cocok itu saling gugat-menggugat. Jadi resepnya itu aja, berikan yang terbaik, berikan yang lupakan kesalahannya, lupakan kekurangannya, tapi ingat-ingat jasa dan baiknya kepada kita. Doa demi doa, sholat bersama, zikir mungkin bersama-sama, mungkin juga baca Quran, itu adalah sebuah resep spiritual yang dapat melestarikan cinta kasih. Jangan sampai banding-bandingkan. Dunia itu kalau banding-bandingkan, menderita kita. Banding-bandingkan. Bandingkan dengan yang lain, kok begini, seorang ibu mengeluh terus tentang penghasilan suaminya. Lah pak, katanya suami saya memang rajin sholat, tapi gak ada etos kerja. Lah kurang pinter lah, gak bisa cari kerja, percuma jadi suami soleh, sholat-sholat gak ada duitnya. Saya bilang, bu, jangan-jangan salah ibu ini. Tah, kami tah biasa suka membela pria kan. Ini jangan-jangan salah ibu. Salah apa saya? Ah, ibu mungkin banyak bergaul dengan ibu lain yang penghasilan suaminya lebih besar. Jadi ibu kecewa dengan penghasilan suami ibu. Coba bergaul dengan ibu-ibu lain yang penghasilan suaminya lebih kecil. Nanti ibu akan merasa, alhamdulillah suami saya lumayan. Baru terasa nikmat. Kalau banding-banding itu enggak akan puas. Malah ada yang pulang ibadah haji, udah saya mengkonsultasi jemaah, pak, aduh saya mau konsultasi, ada apa haji? Duh malu pak, alah gak usah malu-malu cerita aja. Ma, takut bapak suka diceramahkan, gak apa-apa, nama inti gak akan disebutkan. Diceramahkan, udah tahu betul, memang suka jadi bahan ceramah, maka hati-hati aja tuh. Kalau sepatu ustaz hilang di masjid jadi bahan ceramah, atau masjidnya rusak tuh. Jadi saya katakan gak akan disebut nama inti lah. Gimana terusnya begini pak, katanya, duh maaf sekali, saya pulang haji itu aneh katanya, lihat wanita kok cantik-cantik, tapi lihat istri sendiri kok jeleknya, na'udzubillah. Saya bilang, ji, ini haji mabur namanya. Haji mabur itu begitu. Kalau haji mabur, saya katakan pulang haji itu tambah cinta kepada istri, tambah cinta kepada suami. Indikator haji mabur itu rumah tangga tambah mawaddah warahmah, bukan tambah jengkel. Saya katakan itu ente gak benar hajinya itu. Tapi saya tahulah apa sebabnya. Apa pak? Terlampau banyak nonton, saya katakan sinetron itu. Yang sinetron itu memang selebritis yang muda, kemudian di make up, kan macam-macam itu. Memang disengaja. Jangankan selebritis, ustaz aja kalau pidato di televisi, di make up itu. Makanya ibu kalau lihat di saya di televisi, lebih ganteng bu. Nah karena pakai bedak, ada yang profesional bajunya, baju yang mahal. Kalau pulangnya biasa lagi lah, pegawai negeri. Saya katakan itu yang dibandingkan dengan yang muda-muda yang memang dipilih. Salah. Coba sekali-sekali datang ke sana. Di dekat Jalan Banteng di Bandung itu ada asrama jompo. Ente datang lihat asrama jompo, ada yang 120 tahun, ada yang 130 tahun, yang jalannya sudah minggir-minggir ke tembok. Kalau ngomong lebih banyak ludah daripada suara yang keluar. Saya katakan supaya ente lihat, itu lihat. Pulang itu datang ke rumah lihat istri ente, bini ente lihat itu, sudah lihat, "Mama, kamu kok muda betul." Iya, dibandingkan dengan jompo jelas, apalagi pulang dari Ragunan cantik betul. Soal banding membanding aja. Soal banding dunia ini, soal banding membanding aja. Makanya kata Nabi jangan hasad, jangan al-hikdu, iri kepada orang lain dalam hal dunia. Itu bisa menghabiskan pahala amal ibadah kita. Pahala sholat kalau kita iri orang lain kaya gak senang. Orang lain naik pangkat kita menjadi jengkel. Orang lain dapat rezeki kita yang gak enak makan, gak enak tidur. Terus buruk sangka. Habis itu pahala amal seperti api yang membakar semua benda yang tersentuh oleh api. Kecuali tiga kata Nabi. Kamu boleh iri dalam tiga hal. Satu, orang lain rajin ibadah sedangkan kamu malas. Orang lain rajin tahajud, kita subuh kesiangan terus. Nah boleh iri. Yang kedua, orang lain banyak infak sedekah, banyak membantu orang lain, kita gak pernah infak. Boleh. Yang ketiga, orang lain banyak ilmunya sedangkan kamu gak punya ilmu. Ah, boleh itu iri. Maksudnya tentu namanya semangat kompetitif. Fastabiqul khairat. Boleh itu. Aduh, dia banyak infak kok saya gak bisa. Ya Allah, dia rajin ibadah saya gak. Dia banyak ilmunya, saya kok begini bodoh betul. Ah, boleh itu. Tapi kalau soal harta, soal dunia-dunia ini, jangan sampai kita ada semangat namanya al-hasadu, iri al-hikbu, apalagi iri dengan ada niat-niat untuk mencelakakan orang lain dan lain-lain. Nah ini adalah beberapa hal untuk melestarikan cinta kasih. Kalau terjadi sesuatu yang di luar diinginkan, ada tiga terminologi paling tidak dalam Quran. Satu, ada yang disebut namanya khulu tadi. Khulu itu sebuah terpaksa di proses perceraian karena oleh istri, karena perilaku suami. Perilaku suami, banyak suaminya pemabuk, suaminya penjudi, ah boleh itu proses. Suaminya menyakiti badan istri, mamanya saja, itu diproses oleh pengadilan. Yang kedua namanya namanya nusuz. Nusuz itu perlakuan salah dari pihak istri. Istrinya mamanya saja sering pergi tanpa permisi, sering menggunakan harta suami tanpa izin, atau sedikit-sedikit minta cari, itu namanya nusuz. Al-Quran menyatakan wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Kalau istri melakukan nusuz, kewajiban suami fa'iduhunna, nasihati. Siap jadi suami harus siap memberikan nasihat. Istri harus punya memberikan dorongan moral, suami itu punya keberanian memberikan nasihat. Jangan suami baru satu kata nasihat, suami istrinya malah 10 kata. "Mah, maksud papa begini." "Ana diam, ngomong-ngomong." "Maksud papa begini, Mam." "Ana ngomong-ngomong." Nah itu. Beri kesempatan supaya suami itu keluar, beri keberanian dan nasihat. Karena kewajiban dia, qawwamuna 'alan nisa, memimpin wanita, memimpin istri, salah satu aspeknya siap memberikan nasihat, memberikan nasihat. Kalau nasihat tidak mampu ada hijrah, fahjuruhunna, pisah kamar tidur. Jadi untuk cooling down barangkali mendinginkan dulu. Sudahlah mama, daripada bertengkar terus kita ini capek, sudah malu sama anak-anak, malu sama tetangga, malu sama Allah. Sudah pisah kamar aja. Ya sudah pisah kamar. Ya, mama di kamar di belakang sudah saya siapkan, biar papa yang kamar di depan supaya mudah ke kantor. Enggak mau, saya ingin depan. Ya sudah, mama di depan biar saya di belakang dengan bibi. Nah, ujungnya yang enggak enak gitu. Ya Allah, lagi bertengkar masih cari proyek. Nah, kalau itu tidak bisa ada sanksi. Apa yang diberikan sanksi? Itu nusuz. Kemudian ada syikok. Syikok itu pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan. Maka dengan mendatangkan dua senior, pihak pria dan pihak wanita, didamaikan. Tapi kalau bisa diselesaikan berdua, itu lebih unggul. Gak usah melibatkan orang lain. Siap nikah, siap menyelesaikan problem intern keluarga. Jangan bilang sama mertua, jangan bilang sama ayah dan ibu. Nikah adalah tanda kedewasaan. Harus bisa menyelesaikan berdua. Tidak bisa selesaikan berdua, serahkan kepada Allah dengan tahajud. Itu lebih indah. Sebab kalau sudah sampai kepada mertua, anaknya sudah baik, mertua masih tetap dendam. Aduh, jangan-jangan anak saya dibunuh, jangan-jangan ditelan malam-malam. Nah, macam-macam itu. Jadi lama. Itu agama mengajarkan. Selesaikan berdua. Musyawarah, diskusi, serahkan kepada Allah melalui sholat malam. Nah, ini kalau sampai terjadi, memang Islam memberikan solusi yang disebut talak. Tapi itu adalah langkah terakhir, solusi terakhir, solusi darurat, karena tidak nasihat tidak mempan, hijrah tidak mempan, mendidinginkan istirahat sementara tidak mempan, segala macam tidak bisa. Talak harus menjadi solusi, bukan sebuah proses dendam. Bukan dendam, talak itu harus ikhlas setelah musyawarah, setelah istikharah, dan kemudian berkah begini. Kalau begitu kita sudah musyawarah, sudah istikharah. Bukan babah tidak senang, tidak cinta kepada kamu. Saya babah cinta. Tapi ternyata kita punya karakter yang berbeda daripada kita bertengkar terus. Kamu juga masih muda, ada harapan yang menikah lagi yang lain. Babah juga insya Allah lah masih ada pasaran dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Papa jatuhkan talak satu. Semoga kamu bahagia. Anggap papa menjadi kakakmu. Kalau ada soal kekayaan, bawa oleh kamu anak tanggung jawab bapak. Gak ada yang begitu. Gak ada. Yang ada kurang ajar, koplok segala macam. Oh, dasar turunan macam persis kayak bapakmu. Wah, sudah habislah semuanya. Batu tolong tiga kamu. Ini kata Nabi, talak terkutuk seperti itu. Udah menalak istri, udah menyakiti, caci maki, ayahnya dibawa-bawa, terkutuk katanya. Kata Nabi, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi talak itu harus proses seperti nikah. Betul-betul solusi kebaikan bagi pihak istri dan kebaikan pihak pria. Karena kalau dilanjutkan memang ada ketidakcocokan. Mestinya begitu. Tapi itulah yang terjadi. Kebanyak sekali, tidak semuanya tentu saja, banyak yang justru sebagai semacam proses marah. Puncak marah, puncak dendam, puncak jengkel, itu menjadi talak. Sehingga dikatakan abghadul halal indallah at-talak. Barang yang semula dihalalkan tapi kemudian jadi perilaku paling dibenci oleh Allah adalah talak yang dilakukan secara tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, inilah membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan sekaligus juga tentang tadi keluarga yang suami istri yang qurrata ayun dan imaman lil muttaqin. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, gitu menjelang berbuka berapa menit lagi. Nanti diberitahu saja kalau. Silakan Ibu. Tidak boleh. Saksi dan wali mesti Islam dan pengantin pria. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak sah. Saksinya itu dewasa, alim, harus adil, artinya bukan banyak dosa begitu, dan harus muslim. Nah, ini Ibu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tadi bilang mahar pakai apa namanya? Yasin gitu ya, atau surat, bacakan surat apa? Itu kapan dibacanya? Saat itu atau gimana? Ya, tergantung. Kalau dinyatakan dengan baca surat Yasin kontan, harus dibaca kontan waktu itu. Makanya kalau kontan jangan panjang-panjang, nanti tamu bosan nunggunya. Iya, maksudnya. Jadi tergantung, ada kontan sama dengan pembayaran materi juga, ada kontan, ada dihutang, makanya nanti dibayar berdua saja, boleh. Silakan. Assalamualaikum Pak Miftah. Saya mau tanya, saya penasaran nih Pak. Semenjak di Amerika tuh banyak orang meninggal muslim, terus katanya kita bisa atau enggak 7 hari, 40 hari, 100 hari itu haram atau apa? Simpang siurnya gimana katanya? Baca Yasin lah haram lah, gimana lah berdoa katanya? Enggak masuk katanya. Katanya mesti anaknya yang soleh itu gimana Pak Miftah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang paling efektif diterima doa anak soleh kepada orang tua yang meninggal dunia. Kemudian doa orang tua kepada anak, doa suami kepada istri juga. Cuma disampaikan doa anak itu dalam rangka tiga investasi abadi gitu, atas hasil kerja payah orang tua mendidik anak. Jadi kalau doa enggak ada masalah, siapapun asal sesama beragama. Kita kalau ada tetangga ini meninggal dunia harus mendoakan, kewajiban kita mendoakan. Yang kedua juga takziah. Takziah itu berkunjung menyatakan duka cita. Nah, kemudian ada tradisi. Nah, itu yang 40 hari 7 hari itu tradisi. Sebagai tradisi jangan dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Kalau sesuatu yang wajib nanti dikatakan tadi bid'ah itu, buat aturan baru itu. Jadi kalau berdoa, berkumpul, ada ceramah, enggak ada masalah. Cuma ada ajaran dalam agama, usahakanlah di tempat yang sedang musibah itu tidak makan-makan. Kan bisa diaturlah sedemikian rupa, tidak makan-makan. Bisa nanti pada tanda terima kasih sudah selesai, kita tanda terima kasihnya apa. Bisa diatur sedemikian rupa, tapi bukan berarti tidak boleh berkumpul. Malah kita dianjurkan untuk takziah. Bayangkan orang meninggal dunia dibiarkan begitu, keluarga dikunjungi sana, menyatakan duka. Cuma dalam ajaran Islam itu begini, kalau ada orang yang sedang duka, itu dikirim gitu oleh tetangga, begitu prinsipnya begitu. Dikirim, kemudian kalau dia mengadakan pesta kayak pernikahan, dialah yang memberikan servis kepada tamu. Adik kita jadi sebaliknya, kalau ada yang nikah, tetangga yang agak repot harus menyusulkan amplop dan lain-lain. Tapi kalau ikhlas kan gak apa-apa. Tapi kalau ada yang meninggal dunia, ini kasihan keluarga ini yang harus berkorban menyediakan makan. Itu sebetulnya jangan sampai memberatkan, jangan sampai ada kesan pesta. Dibuatlah sedemikian rupa, tetap doa, tetap takziah, dengan mungkin dengan apa uraian sedikit tausiah makna hidup, makna kematian. Enggak ada masalah kalau begitu insyaallah. Jadi jangan ada kesan pesta, dan itu tradisi soalnya. Jadi bagaimana kita membungkus tradisi itu tetapi dengan diisi dengan nilai-nilai Islam begitu. Nah, itu dikemaslah yang sebaik-baiknya. Boleh kalau hanya berdoa begitu. Usahakanlah supaya jangan ada tadi ada pro kontra tentang 3 hari 7 hari. Dibikin berapa hari ya, itu berapa 5 hari umpamanya saya. Tapi isinya itu doa. Kemudian kita ya mungkin ada ya, silaturahmi lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya menyambung pertanyaan dari Meti tadi, Pak, bahwa di sini Pak yang ditradisikan kebanyakan kan meninggal itu orang tua kita semua di Indonesia. Ya. Nah, di sini itu kebanyakan tuh pada saat orang meninggal itu jadi yang tuan rumah itu biasa masak-masak gitu loh, Pak. Padahal memang enggak ada mayitnya, Pak. Kan yang kita tidak boleh masak-masak itu yang lagi ada mayitnya. Iya. Ya. Ini enggak ada mayitnya, tapi mereka karena kebanyakan tuh kita bikin nanti setelah meninggal nyari misalnya. 7 hari dibikin. Pesta, ya maksudnya makan-makan, tapi walaupun dengan nyaji, tapi makan-makan. Nah, yang masak itu ya yang buka itu lah, Pak, begitu Pak. Di sini jadi masalahnya nih, yang berbuka itu berkali-kali menyediakan makanan untuk jadi mengaji, tapi untuk sekalian makan gitu, Pak, secara ngalah. Iya. Cara siap, ya, itu apakah tradisi atau buah pesta atau apa? Mungkin kalau memang nggak ada makanan atau seperti ngaji-ngaji, mungkin itu. Memang bagus ngaji kan di mana aja juga bagus, Pak. Iya. Tapi kalau ini kan disertakan dengan makanan, Pak, gitu, Pak. Jadi yang kemeninggalan itu dibebankan masak gitu loh, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, jadi itu dihilangkan aja lah, dihilangkan supaya tidak debatable, kita tetap selamat. Toh niat kita baik, jangan sampai niat baik kemudian hasilnya malah jadi tidak baik. Sebut saja pro kontra dan lain-lain. Dikemas sedemikian rupa kegiatannya, berkumpul duka. Kemudian saya kira kalau sekadar dia waktu apa di kadar sekadar diberikan katakanlah minum kayak ala kadarnya untuk tamu, barangkali apalagi ini jenazahnya ada di Indonesia, tentu akan lain dengan ada jenazahnya di sana dan tidak memberatkan karena yang ini mampu. Jadi dibuatlah sedemikian rupa, jangan sampai melahirkan ritual baru. Itu aja, coba hilingkan kesan. Dan itu mestinya bisa berdoa. Berdoa baik, ada masalah ya. Memang yang sangat dilarang itu, Bu, yang di tempat jenazahnya itu yang ada terkesan pesta itu yang ini. Saya tidak memperlihatkan buka, kalau lihat kan kayak pesta begitu. Nah, itu. Ada lagi? Apa namanya? Halo. Itu Pak, kalau fidyah itu dimasukkan ke kotaknya, itu kotak donation atau kotak zakat? Fidyah. Fidyah itu pertama nilainya harus konsumtif, Bu, dan jumlahnya sesuai dengan apa yang kita makan pada bulan Ramadan. Jadi sahur berapa, kemudian waktu buka berapa. Nah itu harus diberitahukan kepada, katakanlah kalau dititipkan ke panitia, ini fidyah, supaya panitia menyampaikannya betul-betul untuk fakir miskin. Nah, tidak ada sektor sabilillah, tidak ada sektor yang lain, tidak mu'alaf, dan ini betul-betul untuk fakir miskin. Harus diberitahukan supaya panitia betul-betul ini untuk makan fakir miskin. Panitianya nggak standby gitu. Jadi datang hari Jumat. Ya. Kalau fidyah kan pembayarannya boleh juga nanti, Bu. Pamannya saja ibu bayar fidyah, kirim aja oleh ibu sendiri ke Indonesia ke family. Tolong ini berikan kepada fakir miskin, bisa. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ada batas akhir menjelang hari raya. Kalau fidyah nggak apa-apa, bulan Syawal juga nanti nggak apa-apa. Kalau fidyah boleh ya. Masih ada kesempatan. Yang harus hati-hati zakat fitrah, jangan sampai waktunya lewat itu. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Selama Pak berapa menit? Saya ada 20. Kemungkinan di sampai di sini saja dulu. Baik, nanti kita sambung habis kita di ceramah terawih. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minal المتقين. ربنا هب لنا من المحسنين. ربنا هب لنا من المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.